Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأحباء para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai, أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله في هذه الليلة نلتقي مرة ثانية أو مرة أخرى. Malam ini kita bertemu kembali fi ta'lim al-lughah al-arabiyah, dalam pelajaran bahasa Arab. Wa huwa al-mahbub indana, yaitu pelajaran yang insyaallah yang senantiasa kita cintai pelajaran ini. Wa huwa yu'tabar miftahul ulum al-islamiyah atau miftahul ulum al-syar'iyah, dia merupakan kunci daripada ilmu syariah. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidul kiram wal mustamiul kiram, kita telah masuk kepada pelajaran yang ad-darsus sadis wa qara'na hadzal dars, kita telah baca pelajaran ini fil usbul madhi, pada minggu yang lalu. Wa akhrajna ba'dal qawaid allati darasnaha, kita sudah keluarkan beberapa kaidah qawaid nahwiyah yang sudah pernah kita pelajari fi hadha ad-dars, dalam kajian ini. Wa al-an nuri an nutarjim hadha ad-dars, kita ingin menterjemahkan pelajaran ini. Hatta tafhamu jayidan, sehingga kalian paham betul pelajaran ini. Kita terjemahkan ila al-lughah al-Indonesia, ke dalam bahasa Indonesia. Wa narju minkum al-musyarakah, kami harapkan kalian semuanya bisa ikut serta interaktif dalam pelajaran ini, yaitu untuk menterjemahkan pelajaran ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam. Taib, bikhtisar, ringkasnya atau singkatnya, mengingat waktu sudah larut, fa nu'til fursa ya akhil karim lil mustami' wal musyahidin. Fadhal ya akhil karim. Baik. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah bersiap membuka bukunya, dan kita akan menerjemahkan maksud kami pelajaran ke-6 ini. Silakan Anda dapat bersiap dan mengambil pesawat telepon Anda dan menghubungi kami 0218236543. Baik, untuk terjemah kita angkat untuk penelpon pertama. Silakan. Halo. Ya, terputus kembali. Kami sampaikan 0218236543 untuk Anda yang ingin belajar menerjemahkan bersama kami di malam hari ini. Ya, halo. Silakan, halo. Baik. Nah, belum terhubung, dan kami pula membuka pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya melalui SMS atau pesan singkat ya ke nomor 0819896543, 0813177765 43. Baik, kita sapa kembali penelpon kita malam hari ini. Apakah sudah ada yang masuk? Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa? Ibu Fatimah di Bekasi. Enam. Ya. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Umma Fatimah. Nah, iqra'i walan thumma tarjimiha. Berbaris atau gimana? Berbaris ya Ustaz ya. Enam. Nah, Ustaz. Ada sisa di situ pelajaran yang ke-6. Ba'da tahiyyah. Al-Mushrif. بعد تحياتي أنتم المشتركون في رحلة الحج. Setelah sambutan. Mana al-mushrif? Al-mushrif itu penjaga ya, pengawas Ustaz. Enggak, pembimbing. Pembimbing. Naam, al-mushrif pembimbing. Naam, pembimbing. Nah, masalah mushriful umrah. Pembimbing. Naam Ustaz. Setelah sambutan. Enggak, بعد التحية. Mana ba'da tahiyyah? Bukan sambutan Ustaz. Enggak, setelah mengucapkan salam itu, tahiyyah atau penghormatan. Penghormatan. Ya, ini al-mushrif madza yulqi salam. Cuma enggak ditulis di sini. Nah, setelah mengucapkan salam, penghormatan. Ya, lalu mushrif berkata antumul mushtarikuna fi rihlatil hajj. Naam. Apakah kalian peserta di dalam perjalanan ibadah haji gitu, Ustaz? Nah. Iya. Ahmad, na'am, ya. Al musyrifu ya'udduhum wa yunadihim summa yaqul antumul ana 18. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Naam. Ya'udduhum dia kembali. Mereka ya'uddu. Bagaimana ada ya'uddu? Menghitung ya Ustaz? Ya, nah, menghitung. Mereka menghitung. Kok mereka menghitung? Nah, ini harus coba terjemahkan sesuai dengan kaidah. Iya, al-musyrif itu menghitung mereka dan memanggilnya. Iya, makanya perhatikan mana fa'ilnya, mana objek, aina fa'il, aina maf'ul. Nah. Ya, al-musyrif memanggil mereka, menghitung dan memanggil mereka. Kemudian berkata, ya. Apakah kalian sekarang tinggal 18 orang? Tinggal? Mana arti tinggal situ? Apakah kalian sekarang? Aina apakah? Hal yujad istifham? Antum. Apaan Ustaz ya? Kalian sekarang? Mahlan-mahlan ya. Nah. Jangan tergesa-gesa. Coba diperhatikan. Iya. Nah, Ustaz Hamzahnya satu enggak kelihatan Ustaz. Kalian sekarang berjumlah 18 orang. Iya. Nah, 18, iya. Nah, di mana ke Hamid dan Abdul Hadi? Nah, di mana si Hamid dan Abdul Hadi? Nah, Hamidun fil mat'ami amma Abdul Hadi faqad zahaba ila al masrifi. Sayatiyani ba'da 10 daqa'iqa insyaallah. Nah. Hamid sedang berada di kamar mandi. Masya Allah. Di restoran apa deh? Aduh, kurang konsentrasi. Habis sudah berada di restoran. Adapun Abdul Hadi, dia telah pergi ke bank. Saya Tiana, dia akan datang. Saya Tiani, dia akan datang. Dia siapa ini? Dia berdua. Pak Abdul Hadi. Mereka berdua akan datang setelah 10 menit insyaallah. Nah, amusta'iduna antum? Apakah kalian siap? Insyaallah. Mata safaru insyaallah. Kapan akan pergi insyaallah? Nah, mata safar kapan? Kapan? Mana safar? Keberangkatan. Keberangkatan. Nah. Kapan keberangkatan insyaallah? Nah, kapan keberangkatan insyaallah? Fi sa'ati salisati bi'idz. Mana insyaallah? Fi sa'ati salisati. Ma makna insyaallah? Oh, makna insyaallah jika Allah berkehendak. Naam, jika Allah. Nah, jika Allah berkehendak. Iya. Fi sa'ati as-salisati bi'idznillah. Pada jam 3 dengan izin Allah. Taib yakfi barakallahu fik. Wafik barakallahu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Fatimah yang telah bergabung di malam hari ini. Di belakang beliau silakan bagi Anda yang ingin menerjemahkan lanjutan dari hiwar ataupun pelajaran ke-6 ini. Kita angkat kembali untuk telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan, Ummu Abdillah. So? Tafadhali ya Ummu Abdillah. Baik. Al-an. Aina Naqi? Naam. Di mana kita bertemu? Iya. Naqi fi mauqifi sayyarati bil jamiati. Yajibu an takunu hunaka qabla mauidis safari ini fi saatin. Kemudian kalian bertemu di tempat pemberhentian. Mana naltaqi? Naltaqi. Kok kalian? Naltaqi. Oh, kami. Naltaqi kami. Kami bertemu di tempat pemberhentian mobil-mobil. Nah, coba perhatikan di sini tepatnya dalam terjemah bahasa Indonesia apa? Sebab nahnu itu bisa artinya kami, bisa artinya kita. Kita nahnu ya. Nah, bisa kami, bisa kita. Ini tepatnya apa? Kita kan, karena musyrif serta yang lainnya ikut serta mau berangkat safar untuk haji kan? Ya. Nah, jangan kami, naltaqi kita. Nah. Kita bertemu di tempat pemberhentian mobil-mobil di di jamiah di universitas. Di universitas. Mauqif sayyarat tepat di sini apa? Mauqif sayyarat bil jamiah itu mauqif ini bisa halte. Nah, bisa juga apa? Parkir. Parkir. Nah, ini parkir. Di tempat parkir mobil di kampus. Di kampus. Iya. Jadi naltaqi fi mauqif sayyarat bil jamiah. Nah, kita bertemu. Kita bertemu di halte. Jangan di halte. Kalau di dalam kampus bukan halte. Parkir mobil. Di parkir mobil. Parkir mobil di kampus. Kampus, iya. Kalian harus di sana sebelum sebelum pemberangkatan setengah jam sebelum pemberangkatan. Iya, setengah jam sebelum waktu sebelum berangkat. Waktu berangkat. Iya, safar itu bisa artinya berangkat, bepergian. Iya. Jadi ya, kalian harus wajib itu harus ya. Kalian harus berada di sana. Ya. Di sana mana hunak ini? Mauqif sayyarat. Di mauqif sayyarat. Iya. Terus setengah jam berada, kalian harus berada di sana setengah jam sebelum pemberangkatan. Sebelum waktu waktu keberangkatan. Iya. Tu haqa itakum rajauha fi sayyaratil waqifati amama matkhalil masjid. Iya. Datangkan. Maksudnya bawa kan. Kumpulkan. Hatu haqaibakum. Bawa tas-tas kalian. Koper-koper kalian. Haqaib. Koper kalian. Iya. Bawa koper-koper kalian dan letakkan. Iya. Letakkan di sana di. Kenapa di sana? Mana di sana? Tidak ada di sana. Letakkan dia. Coba afan qalilan, coba terjemahkan sesuai dengan kaedah yang sudah kita pelajari. Kalau dia apa? Jumlah fi'liyah, mana fa'il? Adakah objek? Mana maf'ul bih-nya? Iya. Nah. Perhatikan bagus. Jadi hatu haqaibakum. Bawa tas-tas kalian atau koper-koper kalian dan wada'uha dan letakkan fis sayyarah di mobil di mobil berhenti al-waqifah yang berhenti yang berhenti di depan bisa juga bapak al-waqifah yang parkir parkir mobil yang parkir parkir di depan. Di depan masuk asrama. Iya, di depan. Iya, mana madkhal mahja? Masuk asrama. Tempat masuk? Iya, asrama, iya. Lama yati ya lama yati yumalauna asakinuna fil mahjaitani. Iya, teman-teman kami belum datang. Teman-teman kami yang tinggal di asrama yang kedua belum datang. Iya, betul. Lama ya'ti belum datang. Betul. Lama ya'ti belum datang. Jadi teman-teman kami yang tinggal di asrama yang kedua belum datang. Sahih. Naam. Ula'ika sayyal hakuna bina inda mahat kotil kitoril kodini. Iya. Mereka akan bertemu dengan kami di tempat stasiun daratan yang lama. Di stasiun apa? Stasiun kereta api yang lama. Nah, stasiun kereta api yang lama. Nah, ini kalau kita lihat kalimat kadim, berarti yang lama ini apa? Yang lama ini kitarnya atau mahattahnya? Kitarnya berarti apa? Kereta api yang lama. Jadi stasiun kereta api yang lama. Kalau stasiun yang lama berarti apa? Al-Qadimati. Kita marbutah Al-Qadimah. Nah, stasiun kereta api yang lama. Yang lama kalau lama itu mahattah. harus pakai ta marbutah. Nah. Di sini enggak ada ta marbutah, berarti apa yang lama apa? Kereta apinya lama, yang lama. Kereta ya. Apinya. Iya, taib. Masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Yakfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umar Abdillah yang telah bergabung pula dan masih tersisa hiwar kita untuk di pelajaran ke-6 ini. Silakan Anda yang ingin menerjemahkan kembali kami sapa untuk telepon ketiga kita. Ya, halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Baik, terputus. Silakan Anda dapat menghubungi kembali Bapak dan mungkin penelpon yang lainnya kami akan sapa untuk menerjemahkan lanjutan dari hiwar ini. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Nah, assalamualaikum Bapak. Masyaallah, kembali terputus. Nah. Baik, penelpon yang lainnya mungkin kita akan berikan kesempatan untuk Anda 021 823 6543. Iya, kita sapa. Halo. Iya, silakan. Halo. Halo. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Bukhari di Aceh. Pak siapa? Bukhari ini. Bukhari di Aceh ya, Pak ya? Di Aceh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya. Tafadhal akh Bukhari, ma'aka al-kitab aw tushahid tilfaz? Ya, ini mau tanya tentang kalimat. Iya, ya, heeh. Ya, tentang kalimat ada alam kemarin itu tentang kalimat ta'ala. Ta'ala. Apa kalimat di ta'ala ya? Ta'al, ta'ala, ta'ala, ta'alai. Itu? Ya. Halo. Makna kalimat ta'ala itu halo? Iya, iya, ah. Apa kalimatnya ini? Ya, kalau kata untuk panggilan ta'ala itu tidak pakai alif. Enggak pakai alif, itu apa? Mari. Ta'al, kalau disukunkan. Kalau untuk wanita ta'alai, mari. Ay, ta'al. Ta'al huna, mari ke sini. Maksudnya enggak. Kalau ta'ala pakai alif, itu apa? Maha tinggi. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Halo? Ya. Jadi yang saya enggak tahu yang dimaksud mana ini, kata ta'al, apakah arti apa untuk panggilan? Ta'al, di mana apa? Anta tushahid tilfaz atau tasma' ya. Dengar, lihat TV. Saya maksudnya saya bertanya, apakah bertanya apa kalimat tu ta'ala isim ataupun fi'il gitu. Oh, ta'ala, perhatikan antum melihat apa, melihat TV atau mendengar? Halo? Melihat TV. Lihat TV, taib. Saya tulis, lihat kalau TV. Antum melihat TV, saya akan tulis. Ya, supaya antum bisa melihat. Enggak cukup dengan perkataan, kadang-kadang lain dimaksud. Taib, perhatikan. Wadih, lihat. Ya. Lihat. Ya, nah. Ya. Kalau ini ta'ala, ini fi'il. Fi'il madhi, timbangan tafa'ala. Ini artinya maha tinggi. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering digandeng dengan kata apa? Dengan kata Allah. Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Masalan, qala Allahu. Qala Allahu ta'ala, ini fi'il, kata kerja, madhi, timbangan tafa'ala. Halo? Halo? Halo, ya ya. Nah, nanti bina adi waktu, Pak. Nah, enggak, ya, saya tanya, yang mana yang maksud? Ini atau ini? Nah, kalau yang ini, ta'ala pakai alif. Dari mana itu alif? Ini alif maksura, sebelumnya fathah. Ini alif bukan ya, alif. Ini adalah fi'il madhi, timbangan wazannya tafa'ala. Apa arti maha tinggi? Ulu, maha tinggi. Baik, kalau yang ini ta'al, ini untuk laki-laki, ta'alai pakai ya untuk perempuan. Ini adalah isim fi'il amar. Namanya apa? Isim fi'il amar. Halo? Iya, namanya isim fi'il amar. Bukan fi'il amar. Dikata isim fi'il amar. Memang bentuknya tidak ada fi'il madinya. Tidak ada fi'il mudhari. Halo? Ya, ya. Nah, tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari. Memang aslinya begini. Ini namanya isim fi'il amar. Maknanya mana amar? Bermakna apa? Ta'al, bermakna ke sini. Ta'al, kalau kaya. Ta'al ya walad. Ta'ala ya Fatimah. Pakai ya. Ini masih isim fi'il amar. Kelas? Ya, fahim? Ya, ya udah masuk. Ustaz? Iya. Sudah, tadi maksud saya bertanya tadi itulah kalimat tentang yang atas itu. Perubahan ya. Berarti itu bina nakif juga, Ustaz ya. Bi apa? Yang mana ini? Yang atas itu. Yang atas ini? Ya, di atas itu. Ta'ala. Ya, bina nakif ya. Iya, betul. Ini fi'il nakif. Ya. Di akhir alif. Kalau ini fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il mu'tal, naqis. Iya. Kalau ini fi'il isim, fi'il amar. Ini makna beda. Beda dengan makna ini. Faham tak? Ta'al bukan berasal daripada ta'ala. Tidak sama. Naam. Ahsan. Barakallahu fiik. Terima kasih. Al-Akh Bukhari dari Aceh. Semoga jawaban dari Al-Ustaz tadi dapat difahami dan sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya, kita kembali ke pelajaran kita dalam terjemahan pelajaran atau hiwar yang ada pada pelajaran ke-6 ini. Untuk penerjemah kita, kita persilakan dan kita sapa kembali. Halo. Ya, halo. Baik, sudah masuk. Terputus kembali. 0218236543 untuk Anda yang ikut berlatih bersama kami dalam menerjemahkan hiwar yang ada pada latihan, maksud kami pada pelajaran ke-6 ini. Ya, halo? Nah, belum terhubung kembali. Untuk di kesempatan ini kita sampai pada halaman ke-60, sisa dari hiwar di pelajaran ke-6 ini. Silakan untuk Anda yang ingin belajar menerjemahkan. Sudah terhubung, halo? Ya, halo. Silakan, halo. Baik. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa ini? Di mana? Anak Sudirman si Sokan. Anak Sudirman. Ya, Pak Sudirman. Si Sudirman. Ahlan wa sahlan. Fi Sokan. Aina Sokan hadha? Di mana Sokan ini? Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan wa sahlan. Sokan di kecamatan Sokan. Aina jazirah. Pulau apa? Ana min Sokan. Fi Sokan. Iya. Jawa Tengah atau Aina? Jawa Timur? Di Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi atau kharij Indonesia? Kalimantan Barat. Kalimantan Al-Gharbiyah. Naam. Kalimantan Al-Gharbiyah. Ahlan wa sahlan. Naam. Mungkin sebelumnya. Ahlan. Bapak mungkin mohon maaf kecilkan saja volume televisinya, Pak. Dan Anda dapat mendengarkan dari gagang telepon atau HP Anda. Baik, tafadhal. Ma'arif. تفضل اقرا معك الكتاب او تشرطه الحمد لله بخير والحمد لله وانتم الحمد لله بخير جزاك الله خيرا طيب تفضل اقرا معك الكتاب او تشاهد التلفاز ada kitabnya lam arif La. Laisa lakal kitab, enggak ada kitabnya. لا لا ما عندك الكتاب. تشاهد تلفاز؟ لا. لا تفي بابا ما لحظة داري تلفزي؟ لم لم ولا كذلك. طيب ما عندك الكتاب ولا تشاهد تلفاز، هذه مشكلة. طيب طيب iya. Nah, masih bersama kami Bapak. Halo. Iya. Nampaknya terputus. Iya, iya. Ya, silakan bagi Anda yang ingin belajar menerjemahkan agar dipersiapkan ya. Dipersiapkan bukunya. Iya, memang harus ada kitab, Ustaz. Iya. Labun ini. Mesti ada kitab untuk sebagai panduan dan kajian, ya. Tidak bisa hanya semata-mata untuk apa mendengar. Betul, bahasa itu al-istima, tapi perlu juga kitab sebagai panduan, ya. Ya, benar sekali. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali untuk Anda, penelpon dari pendengar maupun pemirsa kita. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Ummu Wafa. Ummu Wafa. Iya, di mana Ummu? Di Cilengsi. Silakan. Baik, min ahli hadhihi mantiqah. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Wafa. Iqra'i Ibrahim. Kamhum. Berapa mereka? Asyara. Mereka berjumlah 10. Iya. Nahnu zahibuna ke yawm istabi'i. Akhya an yakuna jihana syadikan. Bil maqafi wal ma'am. Kita pergi di hari Sabtu. Saya takut sangat berdesakan ketika waktu tawaf dan sa'i. Ela takhaf Allahul muyakir. Jangan takut, Allah akan memudahkan. Ana zahibun ila maqafi. Saya pergi ke kantor saya. Selamat hantau. Anna ma'idha nasa agusta niyatu wa nisbu limau kisit saya Rasulullah. Saya pergi ke kantor saya. Jangan lupa, kalian jangan lupa bahwa sungguhnya kita akan kembali jam 2 lebih 30 menit di tempat parkir mobil. Jika Allah mengendaki. Ahsan, masya Allah. Barakallah fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan atau ulang kembali? Taim notil fursanam le ne terjemah warasaniya. Baik, kita akan kembali menerjemahkan di pelajaran ke-6 ini dari awal atau mulai dari awal kembali. Silakan bagi Anda yang ingin berlatih untuk membaca dan juga menerjemahkan ada pada halaman ke-59 ini. Silakan, kita angkat penelpon kita. Halo. Silakan, halo. Halo, Pak. Baik, halo. Assalamualaikum. Ya, salam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Dengan siapa ini? Pak Ari. Pak Ari, dari Aceh. Baik. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya, akh. Iqra awalan, thumma tarjim. Ya, ini bertanya ini tentang apa? Mau bertanya tentang binas sihir. Ah? Di dalam ya di dalam bab surat Al-Mujadalah ada timbangannya kan? Ada 5 buah bab. Ada ghair wadih, kurang suaranya, kurang jelas ini. Iya, mohon maaf. Bapak, agar diperjelas suaranya. Suara ke kami agak kurang jelas, Pak. Diulangi kembali pertanyaannya, Pak. Silakan. Baik, nampaknya terputus. Iya. Iya, mohon maaf untuk Bapak dari Aceh tadi. Kita berikan kesempatan untuk yang ingin berlatih membaca. Kita utamakan untuk baca nas dulu ya, nanti pertanyaan bisa di akhir ya. Baik, mohon maaf untuk pendengar maupun pemirsa. Bisa pelajaran apa? Pelajaran bisa jalan. Baik, benar sekali. Untuk pertanyaan di luar materi kita atau pertanyaan yang lainnya agar dapat diakhirkan di akhir acara. Kita sedang berlatih untuk menerjemahkan. Silakan Anda yang ingin bergabung dalam terjemahan ini. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Anak Adi. Pak Adi di mana, Pak? Batam. Baik. Batam, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi kayf. Nah. Batam, ha? Naam. Baik. Tafadhal. اقرأ النص مرة ثانية ثم الترجم minal awalan. Nah, minal awal. Ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Naam. Al-musyrifu ba'da tahiyyati antum mushtarikuna. Antumul mushtarikun. Antumul mushtarikuna fi rihlatil haji. Naam. Pembimbing setelah mengucapkan salam, apakah kalian peserta-peserta di perjalanan haji? Ahmadun. Naam, ya. Al-musyrifu ya'udduhum wa yunadihim thumma yaqul antumul ana 18 aina hamidun wa abdul hadi. Pembimbing menyebut ya, menghitung mereka dan memanggil mereka. Kemudian pembimbing berkata, apakah kalian sekarang, mana apakah sekarang kalian sekarang 18 18 orang, gimana Hamid dan Abdul Hadi? Al-Biro'u Barra. Al-Barra. Al-Barra ini nama orang ya, Al-Barra. Al-Barra. Nah, ism syakhs. Hamidun fil mat'ami. Amma Abdul Hadi. Amma Abdul Hadi. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba. Faqad la tuqalqil. Karena ini bukan ayat Quran. Faqad dhahaba. Faqad dhahaba. Faqad dhahaba ila masrif. Masrifi. Sayatiyani ba'da 10 daqa'ika insyaallah. Iya. Al-Bara Hamid di restoran. Amma adapun Abdul Hadi, iya, maka dia telah pergi ke bank. Iya. Akan datang mereka berdua akan datang setelah 10 menit insyaallah. Al-Musyrifu pembimbing amusta'iduna antum, apakah kalian telah bersiap-siap? Al-Hasanu insyaallah. Insyaallah. Aliyun mata safaru insyaallah. Ali, kapan berangkat? Kapan berangkat insyaallah? Al-Musyrifu pembimbing Fi saatis salisati bismillah. Iya. Di jam 3. Di atas izin. Ya, dengan izin Allah. Izin Allah. Ya. Ahmadun. Ahmadu, enggak boleh bertanwin. Ahmadu. Ahmadu. Aina naltaqi? Iya. Di mana kita akan bertemu? Iya. Al-musyrifu naltaqi fi mawqifi sayyarati bil jami'ati. Iya. Kita akan bertemu di tempat parkir mobil-mobil di iya, tempat parkir mobil di universitas. Di universitas atau di kampus. Taib, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Naam. Ada yang menanyakan. Iya. Ta'amal itu termasuk isim amr, isim fi'il amr tadi. Yang mana? Yang kan kadang ada perintah di buku itu. Ta'amal, iya. Ta'amal itu sama dengan yang tadi ya. Ta'al itu. Itu fi'il, fi'il amr, bukan isim fi'il amr. Itu fi'il amr. Fi'il amr itu. Iya. Ta'amal. Naam. Ta'amal. Naam, di mana unzur jayidan. Taib, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Adi tadi ya, yang ikut bersama kami dalam latihan menerjemahkan. Baik, masih tersisa pula terjemahan kita. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan. Kembali kami angkat penelpon kita 0218236543. Baik, halo. Sudah terhubung? Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Terputus. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di belakang Bapak Adi tadi dalam menerjemahkan pelajaran ke-6 ini. Untuk selanjutnya kami angkat dan sapa kembali. Halo. Ya, halo. Ya, belum terhubung. Untuk di latihan terjemahan ini kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon 0218236543. Nah, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Baik, halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah masuk, Bapak? Dengan siapa ini? Di mana? Di Aceh. Dengan Bapak siapa? Ya, Pak Ari. Pak Ari. Oh, iya, Pak Ari. Di Aceh, masyaallah. Ini menerjemahkan, Pak, ya? Mau bertanya sedikit, Pak. Saya. Mau bertanya? Baik, mungkin ya. Kita dengarkan sedikit pertanyaan, ya. Silakan. Tentang bab selasi mujarat. Selasi mujarat kan ada 6 bab. Iya. Dari bab patah kisrah itu kan ada 6 ini dia. Selasahe, muta'ah, lusal, ajiwah, lakis, lakis, mutawi. Dalam bina ya. Yang lain itu bab yang lain kan ada bina nanti. Bina sahe kan ada semua. Nah, tapi bina lain sih terkadang enggak ada nanti. Kenapa dua pasal? Ya memang begitu, tidak semua fiil itu ada apa? Tidak semua fiil kata kerja itu yang masuk kepada semua timbangan, enggak ada. Enggak semuanya. Nah, ini memang sudah demikian adanya. Ya. Halo. Itu alasannya, Pak Ustaz. Iya. Tapi alas Halo. Halo. Iya, betul. Kalau antum lihat di mudahnya antum bukalah buku tasrif, apa tasrif itu seperti tafsir Amr Hasan, itu paling mudah sekali. Nah, itu bisa dicek. Memang tidak semuanya bahwa fiil itu semuanya masuk pada seluruh timbangan, enggak semuanya dan tidak ada. Iya. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya. Tidak ada kata kerja yang semuanya kata kerja ada timbangan, semua timbangan enggak ada. Kalau ada pasti ada timbangannya. Iya. Karena itu bahasa. Iya. Istilah bahasanya dia Ustaz. Kenapa? Istilah bahasanya memang enggak ada. Iya memang iya betul, memang tidak ada bahasanya. Dan tidak ada bahasanya yang masuk kepada semua timbangan. Nah, kalau mau cek, kalau rajin kita cek, coba lihat cek kamus Arab, gitu. Semua bahasa, kata kerja semua ada dalam bahasa Arab dalam kamus itu. Iya. Dan memang ternyata demikian, tidak ada kata-kata bahasa Arab semuanya masuk dalam semua timbangan, tidak ada. Iya. Umpamanya timbangan, contoh lain aja, contoh yang ini aja, daraba yadribu, apakah bisa masuk timbangan lain? Kan tidak bisa kan? Hanya timbangan daraba yadrubu, ya maksud timbangan daraba yadrubu, enggak bisa daraba yadrubu, daraba yadrubu. Nah, demikian juga tidak ada kata-kata kerja yang ada masuk kepada semua timbangan. Ya. Baik. Baik, nah. Cukup Pak Adi ya. Dan jawaban tersebut, yeah. Mudah-mudahan sudah memberikan jawaban untuk Anda dalam pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kita berikan kesempatan yang lainnya untuk belajar menerjemahkan di kesempatan malam hari ini. Dan kita angkat telepon yang lainnya. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Khairi, Pak, dari Jawa Timur. Baik. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Nah. Fadal Ah Khairi. Iya. Mau tanya itu, Pak, lafal apa itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya, terus pertanyaannya, Bang. Man arafa rabbahu huwallahul haq. Enggak pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Ya, yang dimaksud artinya itu bagaimana itu, Pak? Taib, kita kajian kita adalah kajian grammar, ya. Nanti kalau untuk terkait dengan akidah nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang mengajarkan akidah insyaallah. Ya, supaya bahasa kita jalan nanti. Baik. So, nanti kalau semua pertanyaan kalau melebar nanti enggak selesai ini kajian bahasanya. Iya benar. Iya, afwan, nanti bisa ditanyakan kepada pada bab atau pada kajian yang pas ya. Iya. Ya mohon maaf Bapak ya, dan juga pendengar maupun pemirsa yang lainnya, mohon maaf untuk Anda yang memiliki pertanyaan yang mungkin selain dari pembahasan atau pelajaran bahasa Arab ini dapat ditanyakan pada tempatnya masing-masing. Iya, kecuali kalau ditanya tentang grammar, ya itu bisa dijawab sesuai dengan apa kajian kita. Iya. Iya. Silakan. Kita berikan kesempatan yang lainnya. Baik. Anda yang ingin berlatih untuk membaca dan juga menerjemahkan pada halaman ke-59 dan 60 ini. Kita sapa kembali. Halo. Ya, halo. 6 0218236543. Untuk Anda yang memiliki bukunya di rumah, yaitu buku Durusul Lughah Al-Arabiyah Ligharina Tiki Nabiha jilid yang ketiga, dapat membuka langsung pada halaman ke-59 untuk mengikuti pelajaran kita. Baik, kita sapa untuk penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Irfan. Di mana Pak Abu Irfan? Askono fi Bandung. Iya. Ahlan wa sahlan. Naam, Abu Irfan. Iya. Alhamdulillah. Iya, sebelumnya Abu Irfan mengganggu suara televisi Anda. Dapat dikecilkan sedikit, Pak? Naam, naam. Baik. Baik, tafadhal Abu Irfan. Nuri an-wasil. Al-Mushrif. Iqra awalan thumma tarjim. Naam, Ustaz. Ma'akal kitab. Ad-Darsus Sadisu. Pelajaran ke-6. Coba yang musyrif yang di bawah, musyrif. As-satrul khamis. As-satrul khamis, baris yang ke-5 minat taht dari bawah. Naltaqi fi mawqif as-sayyarat. Khair. Al-musyrif naltaqi fi mawqif as-sayyarati bil jami'ah. Yuhibbu an takunu hunaka qabla mau'id safari binisfi sa'ah. Naam. Hatu haqa'ibakum wad'uha fi sayyarati waqifati amama madkhal mahja'i. Amama madkhali mudhaf ilayh. Amama madkhal mahja'i. Naam. Taib, terjem. Nataqi al-musyrif pembimbing. Nataqi fi mawqifi sayyarati bil sayyarat jama' ya. Mawqif as-sayyarat. Fi mawqif as-sayyarati bil jami'ah. Iya. Kita bertemu di tempat parkir kendaraan. Iya. Di kampus. Iya, ahsan. Yajibu an takunu hunaka. Kalian harus berada di sana. Iya. Qabla mau'id safari. Binus fi sa'ah. Iya. Setengah jam sebelum keberangkatan. Iya. Mau'id, mana mau'id? Waktu. Sebelum waktu keberangkatan. Iya. Sahih. Itu haqa'ibakum. Bawalah perkalian. Jadi haqa'ib bisa diartikan tas, bisa diartikan koper ya. Naam. Iya. Hatu haqa'ibakum, bawalah tas-tas kalian, atau koper-koper kalian, wad'uha, dan letakkan di sana, letakkan tas itu, sayyaratil waqifati, yeah, di kendaraan yang parkir, amama madkhal mahja'i, yeah, yang parkir di depan gerbang asrama. Yeah. Yeah. Naifun, lama ya'ti zumala'una sakinuna fi mahja'i tsani. Naam. Lama ya'ti zumala'una rekan-rekan kami, ya, sakinuna yang tinggal fi mahja'i tsani yang tinggal di asrama kedua, lama ya'ti belum datang. Lama ya'ti belum datang. Naam. Ya. Sahih. Al-Masrif, pembimbing. Ula'ika sayalhaqu nabina inda mahattatil qitaril qadimi. Naam. Ula'ika mereka sayalhaquna akan bergabung menyusul ya. Akan menyusul ya. Dengan kita. Iya. Menyusul kita. Inda mahatatil qitaril qadim. Di iya. Stasiun kereta api yang lama. Iya. Sahih. Ibrahim. Ibrahim yaqul, Ibrahim berkata, iya. Berapa orang mereka? Iya, sahih. Al-Masrif, pembimbing berkata, hum asyarah. Iya. 10 orang. Amru nahnu zahibuna fil yamis sabi. Kami akan berangkat pada hari yang ke-10, pada hari yang ke-7. Iya. Akhsha an yakuna zihamu. Iya. Akhsha an yakuna zihamu syadidan. Fil matofi wal mas'a. Jayid. Saya khawatir. Iya. Bahwa kita akan kita enggak ada situ, enggak ada hati kita situ. Saya khawatir an yakun zihamu syadidan. Saya khawatir akan mana ziham? Padat. Halo? Ziham? Ziham itu bisa ramai, kalau di jalan arti macet, muzdahim, ziham juga apa padat. Nah, oh, ini nah, saya khawatir saya khawatir sangat padat, sangat zihamu syadidan, sangat padat sekali, sangat padat sekali di sekali, fil matofi wal wasani, iya. Tawaf dan di tempat sa'i, iya betul. Al musyrif pemimbing la takhaf, iya. Allahul musayyiru, naam, iya, jangan khawatir, Allah akan memudahkan. Iya. Ana zahibun ila maktabi. Iya. Saya sekarang pergi ke kantorku. La tansau. Iya. Tansau anna mau'idana as-sa'atu tsaniyatu wa nisfu. Iya. Jangan lupa bahwa kita jangan lupa. Kita akan berangkat. Mana mau'idana? Waktu. Waktu kita atau janji kita adalah jam. Jadi waktu kita saat jam. Jam 2 setengah. Jam 2 3. Berarti setengah 3. Iya. Jam setengah 3. Fi maqifis sayyarati sayyarati. Parkir kendaraan. Insyaallah. Insyaallah berkandak. Masyaallah, ahsan, barakallahu fik. Mumtaz. Fik barakallahu. Ini terjemahnya mumtazan, alhamdulillah. Taifa ya. Naktafi bi hadith terjemah. Kita cukup kenapa? Terjemahnya dipersilakan pada masing-masing para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk melatih diri menterjemahkan. Iya. Cara menterjemahkan adalah pertama kita kuasai mufradatnya. Kalau kita tidak tahu mufradatnya, buka kamus, iya. Kemudian samping itu kita harus paham grammar, tata bahasa, supaya tidak salah dalam menterjemahkan. Ya. Karena nanti dalam grammar nanti bisa saja ada itu apa? Ada fa'il, ada maf'ul. Nah, kalau kita faham mana fa'il, mana maf'ul, maka terjemah insya Allah akan tepat. Kalau tidak, nanti yang fa'il jadi maf'ul, yang maf'ul jadi fa'il. Ya. Nah, ini akan salah fatal. Nah. Tapi itu apa saran saya kepada antum sekalian, ya, untuk melatih menterjemah. Ya. Tapi alan nakhtu kita melangkah ila tamarin kepada latihan-latihan. Di sini, masya Allah, begitu banyak latihan-latihan, ya, dalam pelajaran ini. Tapi awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Insyaallah pertanyaan ini tidak sulit lagi karena sudah diterjemahkan. Iya, karena sudah terjemahkan nas ini. Taib, notil fursa ya, akhir kirim. Baik, kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pelajaran ke-6 ini. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab pada latihan pertama. Halaman 60, Anda dapat menjawab secara langsung melalui telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Halo. Sudah terhubung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Saiful di Jambi. Pak Saiful di Jambi. Naam, silakan Pak. Untuk nomor pertama, silakan. Naam. Tafadhal akh Saiful. Ahlan wa sahlan. Halo. Halo Bapak Saiful, masih terhubung? Ya, halo. Enggak ada suaranya. Ya, tidak ada suara. Ya. Nampaknya terputus. Masih pada latihan pertama ini. Belum ada yang menjawabnya. Silakan, mungkin ada yang akan menjawabnya di kesempatan ini. Dan kita coba sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu siapa, di mana? Umu Ahsan Bekasi. Nah. Umu Ahsan. Umu Ahsan di Bekasi. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, zaman. طيب مشغولة ها؟ نعم. طيب تفضلي يا أم أحسن. نعم. اقرأي ثم أجيبي. نعم. تمارين. نعم. أجيب عن الأسئلة الآتية. الأول ما عدد المشتركين في رحلة الحج؟ أعيد مرة ثانية. ما عدد المشتركين في رحلة الحج؟ هي المشتركين في رحلة الحج عدد المشتركين أعيدي عدد المشتركين في رحلة الحج في رحلة الحج 18 نعم 18 شخصا طيب ما عدد هذا بمعنى كم يا نعرف لفهمي ما عدد بمعنى كم برابة جملة طيب ثانيا ثاني أين ذهب حميد وعبد الهادي هي ذهب حميد في المطعم ذهب حميد في المطعم في أو إلى إلى مطعم إلى نعم ذهب إلى ليس هذا ذهب في نعم ذهب حامد إلى المطعم إلى المطعم ما معنى المطعم؟ kalau kantin bisa enggak Ustaz? Kantin itu مقصف oh iya نعم restoran restoran atau rumah makan iya yeah. مطعم sama... Padang مطعم warteg warteg Ustaz ya Ya itu kan nama ya, Warung Tegal. Taib. Ama Abdul Hadi. Wa nam zahaba Hamid ila al-mat'am wa zahaba Abdul Hadi. Wa zahaba Abdul Hadi ila al-masrif. Ila al-masrif. Naam. Masrif ila bank. Taib. Ahsan barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Ahsan yang telah menjawab latihan. Latihan pada latihan pertama ini. Masih tersisa beberapa pertanyaan. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya. 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selamat datang kembali. Ya. Tafadhali ya Ummu Abdullah. Al-Salis. Naam, Al-Salis. Mata Maitu Safari. Naam. Maitu safari fi sa'ati thalithati bi'idhnillah. Naam, fi sa'ati thalithati bi'idhnillah. Sahih. Al-Rabi' Al-Rabi' Aina ya taqib tulab Aina ya taqib tulabu Tulab, lam tashrid Aina ya taqib tulabu Aina ya taqib tulabu Fasi ayi sa'atin Iya Takit tulabu fi mawkifis sayyarati bil jamiati. Naam, fi mawkifis sayyarati bil jamiati. Sahih. Fi ayi sa'atin? Qabla mawiti safari bini fi sa'atin. Aha. Yaltaqi. Oh, yaltaqi. Intiqa'a. Aina yaltaqi tulab wa fi ayi sa'atin? Nah. Yaltaqi. Yaltaqi at-tullab fi mawqifis sayyarat bil jami'ah fis jam berapa? Di saat ditari-tari. Betul. Coba lihat kembali nas itu. Lihat kembali. Di saat tersalisa? Di saat tersalisa itu mau ibis safar. Mau ibis safar saat tersalisa. Hada khalas ini. Rakam salis. Nomor tiga tadi. Mata mau ibis safar. Mau ibis safar. Di saat tersalisa. Una. Iltiqa. Di saat tersalisa. Mata iltiqi. Di saat tersalisa. Sahih? Di saat tersalisa. Idnira. Fi saat salisa. Sahih. Coba lihat di terakhir itu. Maka qala al-musyrif la takhaf Allahu muyassir ana dhahib ila maktabi la tansaw anna maw'idana as-sa'atu ath-thaniyah wan nisfi fi mawqif as-sayyarat. Sah? Nah, bukan saat salisa. Kalau saat salisa itu keberangkatan. Wan nisfi. Iya. Idzan yaltaqi at-tullabu fi mawqif as-sayyarat bil jami'ah wa fi sa'ati ath-thaniyati wan nisfi. Fi sa'ati ath-thaniyati dan nisfi. Wan nisfi, sahih. Baik. Khamisan? Al-Khamis. Aina. Aina yalhaqu bihim tulab. Aina yalhaqu bihim tulab. Tulabu? Tulabu mahjil sani. Naam, tulabul mahja'is sani. Aina yalhaqu bihim tulabu mahja'is sani. Iya. Al-jawab? Yalhaqu bihim tullabul mahja'i tsani. Yalhaqu bihim tullabul mahja'i tsani. Qabla ma'idi safari ini sifatin. Aina anzur su'al, ifham su'al. Kama qala Arab, fahmu su'al nisfu ijabah. Aina yalhaqu bihim tullabul mahja'i tsani. Naam. Indama hatatil qitali qadimi. Hakadha sahih. Yalhaqu bihim tullabul mahjai tsani indama hatatil qitalil qadim. Sahih, masyaallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Naam, intahaina min tamrin awal. Naam. الذي يتعلق بأسئلة نعم على النص. طيب الآن ننتقل إلى التمرين الثاني. Ini masuk kepada kaidah, latihan tapi bahasan kaidah. Iya. Jadi latihan tapi bahasannya kaidah. طيب أنا لا أقرأ أنتم تقرؤون. Kita minta kepada peserta baik pendengar maupun pemirsa TV Raja untuk membaca sekalian untuk melatih. Jadi itulah kegunaan belajar kaidah, perlu apa? Tatbik. Nah, perlu tatbik. Praktek. Saya tidak akan baca, antum yang harus baca. Iya. Baik. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta atau para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca baik nas maupun latihan-latihan yang ada di sini. Nah. Iya. Baik, kita masuk ke latihan yang kedua. Anda dapat menjawab dan sebelumnya dapat membaca perintah yang ada pada latihan kedua ini. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin masuk atau menghubungi kembali 021-823-6543. Dan kita sapa, halo. Silakan. Halo. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan Bapak siapa, di mana? Ya, Bapak Anwar. Pak Anwar di mana, Pak? Di Lampung. Naam, Pak Anwar. Silakan. Ahlan, ahlan wa sahlan. Pak Anwar, ahlan wa sahlan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tafadhal Anwar. Iqra at-tamrin ats-tsani. Latihan yang kedua. Tamrin ats-tsani. Naam. Kalimatu mau'idin ma'khudatun min wa'ada ya'idu. Iya. Lidilalati ala zamanin wa'di au matan. Lidalalah. Dalalah lidalalati ala zamanin wa'di. Iya. Au matanihi. Iya. Wa tusamma isma zamanin. Iza sanat lidalalati ala zamanin. Iya. Wasmu makanin iza kanat lidalalati alal makani. Iya. Taib. Fahim tak? Paham ini? Fahim tu. Ahsan taib. Qira'ah, qira'ah tu kamu mumtazahnya. Al-an terjem. Cak terjemahkan supaya yang lainnya bisa memahami. Mungkin ada bagi para pemula untuk belajar bahasa Arab, barangkali ikut serta. Ya, tidak salah kita terjemahkan. Ya. Bisa terjemahkan? Kalimat mau'id itu ya, diambil dari kalimat, fi'il madhi. Antum kata kalimat berbahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kenapa kalimat bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia? Jadi, betul kata. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kata. Nah, kalau jumlah, kalimat. Kata mau'id ya, itu diambil dari ya, fi'il madhi wa ada ya'idu, iya, yang artinya menunjukkan atas waktu janji, iya, atau tempat janji. Sahih. Dan disebut isim zaman apabila menunjukkan atas waktu, iya, dan disebut isim makan apabila menunjukkan atas suatu tempat. Iya, betul. Berarti apa? Mau'id ini adalah isim zaman atau isim makan. Ya, isim bentuknya sama, makan. Tidak ada perubahan. Sahih? Sahih. Nah, sahih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini isim zaman atau isim makan? Bisa dibedakan? Ya, bisa dibedakan dari artinya jikalau dia menunjukkan masanya berjanji. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia menunjukkan waktu atau tempat? Dilihat dari posisi katanya. Dari jahit. Jadi kalau dia sudah masuk dalam kalimat baru bisa dibedakan antara isim zaman dan isim makan. Iya, kalau dia belum digunakan dalam kalimat hanya bentuk kata mau'id, ya kan? Itu ya, bisa keduanya diartikan. Bisa diartikan zaman, menunjukkan waktu, bisa diartikan tempat. Umum sekali ya. Ya. Jadi kalau sudah masuk dalam kalimat jumlah baru bisa membedakan bahwa ini maknanya menunjukkan zaman atau ini maknanya menunjukkan tempat. Baik, istamir, lanjutkan. Halo. Ya. Naam. Wasil wal makani. Iya. Mani masughoni lidalalati ala zamanil fi'li au makanihi. Iya. Wa yusughoni minal fi'li silasil mujarradi ala wazni maf'alin wa maf'ilin. Iya. Terjem. Isim zaman dan isim makan yaitu dua isim yang dicetak untuk menunjukkan yang dibentuk, iya, masukkan yang bentuk untuk menunjukkan atas zamannya pekerjaan atau tempatnya suatu pekerjaan. Iya. Dan isim zaman dan isim makan, iya, keduanya itu dibentuk, iya, dari fi'il sulasi mujarrad atas wazan maf'alin dan maf'ilin. Iya, sahih. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan isim zaman dan isim makan kalau dia dari fi'il sulasi mujarrad maka timbangannya apa? Maf'al ya, atau maf'il. Bisa maf'al, bisa maf'il. Ini kapan maf'al, kapan maf'il? ini akan dijelaskan selanjutnya. Jadi tidak semua fi'il masuk kepada timbangan maf'al, semuanya tidak. Demikian juga tidak semua fi'il masuk kepada timbangan maf'il. Semuanya masih ada sebagian fi'il masuk timbangan maf'al, ada sebagian fi'il masuk kepada timbangan maf'il. Taib ahsan barakallahu fik ni. Terjamatuka jayida wa qira'atuka mumtaza. Barakallahu fik. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena bahasannya apa? Perlu waktu. Mungkin kita lanjutkan pada pekan depan ya, karena waktu sudah menunjukkan sata siawa nus ya. Nah. Baik, sebagai pengunjung perjumpaan kita Ustaz, ya, dapat disampaikan istifadah atau ringkasan pelajaran kita Ustaz. Iya. Pelajaran kesimpulan ini sebetulnya belum ada kaedah ya untuk disimpulkan. Ya, cuma bentuk saran saja, anjuran sebagaimana sampaikan tadi, bahwa untuk menerjemahkan ya perlu dilihat dari siapa? Grammar ya. Nah, ini pentingnya kita belajar grammar supaya menerjemahkannya tidak salah. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau ada kata-kata bahasa yang kita tidak tahu, kita harus merujuk kepada kamus bahasa Arab ya. Lihatlah, alhamdulillah kamus itu banyak ya. Kemudian setelah itu baru kita merangkai dalam bentuk bahasa Indonesia. Tinggal kita mencari bahasa yang pas ya dalam bahasa Indonesianya. Bahasa yang pas terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kaedahnya Indonesia, sebetulnya kaedah Indonesia itu sebagian besar sama ya susunannya dengan bahasa Arab ya. Tidak sulit ya. Ya, cuma perlu bahasa yang bagus saja ya dalam menerjemahkan. Nah, ini kembali kepada kemampuan masing-masing dalam berbahasa Indonesia. Ya. Tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia dengan baik ya. Ya, termasuk saya, ini bahasanya Indonesia jelek sekali. Taib, yang itu yang pertama, anjuran yang kedua. Yang kedua adalah murajaah lah. Sering murajaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, kalau perlu diulang dari awal. Ya, diulang dari awal supaya apa yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari tidak lupa, terutama terkait dengan kaidah. Kaidah ini butuh di murajaah, diulang-ulang. Taib, itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.